Ibrani pasal 6. Yamo jo, melo kemi pamulem pelajahi to pangajaran kasaranian, to sipato di pangajaran lako to masaranian mo, danggi neyamanda mi pelajahi to bunga pangajaran, danggi omo naya mi dadu-dadu bang to bunga pangajaran to kumua, lata toroy mimpugok kito apa teeda buana, nala matappa lako puang Allah Ta'ala, batu bunga pengajaran lain, susinna atau pengajaran, kapang lulungan pala, katuan pole ejumai kamatean, batu pangsesa teda cepana. Jaji, yakena puelo hipuang Allah Ta'ala, lamem masaran yammiki. Yake denni to matappa molaku puang Isa anna cia pole omu matappa, teda munadikullem pupeng katoba polei. Na perasaimu to barakana puang Allah Ta'ala, na perasa itu omo to kuasanna roh Allah Ta'ala. Na isemmo to kumua melo to kadanna puang Allah Ta'ala. Na perasa itu omo to kuasanna tola na pake ju ahera. Apa yake susi jo? Na ciamo ya matampa laku puang Isa. Deedamo na dikullem pupengka towa polei. Sanga padami tom pampang pole anak Allah Ta'ala jau kayu si tamben. Yamo jo na pusawa na teedamo na kasiri ito buda to puang Isa. Ya to padang cucu wai uran ke uran noi, nam pendek aselek tananan makke guna lako toton jamai, nabarakai puang Allah Ta'ala. Apa ya to padang kena tui dia soladuri, teda buana, lana tampak kiropu puang Allah Ta'ala naundina ladisumpun. To mala abiku to kupaka moja, moyang kimangkada susi jo. Apa kikatapai kumua ya to kamu susi to padang na barakai puang Allah Ta'ala ami manguju lako kasalamatan. Teda natang maruruh to puang Allah Ta'ala. Teda natang ningaran ni to apa mi pugau. Ya mo to pang pakamo jami to mi pangapikitan lako kalena to mi tulung padam mi to matappa. La jolona la ya to Allah. Gajah kiran nuan kumua kemi pada masumanga taru. Ratu lako cepana ammi tarime to apa miran nuan. Jiakan kemem makuttu kamu. Apa maduangkang kumua miala palelian matai toto matappa lako puang Allah Ta'ala. Anna sabaran tajan ni sana ampana to apa nabasian ni puang Allah Ta'ala. Ya tonna pau basena puang Allah Ta'ala lako Nabi Ibrahim. Nama sapa kumua lana pugau to apa pura nabasian ni. Masapa puang Allah Ta'ala mpau sanganna, nasabak teda taula abima kuasa naia, napasaparan ni to kalena kumua. Danggi musanga na puang Allah Ta'ala, ketekdai kubarakai ko, angku pupembudai to batikmu. Sabara ito Nabi Ibrahim tajan ni to janjinna, sanggenna na ampa to apa nabasian ni puang Allah Ta'ala, yan namasapa to tau, biasa mpau sangan na tau to laabi makuasa na kalena. Ya montong anan ni jok kadanna anna teda mo taum pebalii. Maduangi puang Allah Ta'ala. Pamanasai lako ton tarima to apa na basyan ni. Kumwa teda na tanglam patarruhi to akat tanah. Ya mo jo nama sapa ton na pau basena. Ya jo dua, ya mo to basena sola sapahna teda na membali. Sangat teeda na kulli puang Allah Ta'ala manguraga. Susi mijo, napa masumanga ki kita to napa salama mo puang Allah Ta'ala. Antara nuantarru puang Allah Ta'ala, kumuala na pugau kito apa na pasyangki. Ya joran nunta, susi jangkar titanan mandalan anta sama tappa-tappaana. Ya joran nunta, tarru kain pesapa ngenan kami nang macero jubola puang Allah Ta'ala jau suruga. Anta mangolo lako puang Allah Ta'ala. Na jolammi ki puang Isa lakon tujo, na menjaji imang lompota teeda cappana susi imang Melkisedek.